ora wani apa meneng baleni kandengan koyo wingi sorry aku ora sudi aduh aku wis lara tak ikhlas nomor ke ati wis gelo timbang aku kejeron.